mudah disebut dan mudah untuk dilafazkan. Tapi betapa ramai di kalangan umat Islam yang apabila mereka itu mati, tidaklah sempat ataupun boleh untuk menyebut la ilaha illallah. Kerana Allah akan mempermudahkan manusia untuk melafazkan kalimah ini sekiranya kehidupan manusia tersebut, insan tersebut, dibina di atas kalimah ini. Sebab itu kita tengok para ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang meninggal pada tahun 676, Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat pada tahun 204 Hijrah, dan para ulama yang lain, Al-Imam Ibn Taymiyyah 728. Kesemua mereka ini mati dalam keadaan menuntut ilmu, mengajar ilmu dan mempertahankan agama. Adakah para imam al-a'immah ini mereka mati kerana dalam keadaan mempertahankan ilmu sehari dua sebelum mati? Tak. Tetapi bermula di awal kehidupan mereka, telah mereka infakkan diri ini dalam menuntut ilmu, mengajar manusia, melakukan dakwah. Allah tutup kehidupan mereka di atas apa yang telah mereka jalankan kehidupan ini. Sebab itu, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, kalau kita nak kehidupan kita ditutup dengan husnul khatimah, penutup yang terbaik, penutup yang kita sempat untuk menyebut la ilaha illallah, persoalan yang patut kita jawab, bagaimana kita jalani kehidupan ini? Ala ma mata alih, bagaimana dia mati, dia akan dibangkitkan esok. Bagaimana dia mati, bagaimana dia hidup? Orang yang hidup dalam keadaan menuntut ilmu, menjaga akidah, insya-Allah dia akan mati dalam keadaan yang baik. Sebab itu kita doakan agar kehidupan kita ini sentiasa dipenuhi dengan menuntut ilmu. Orang bertanya kepada Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dia bawa dakwah. Kan dulu tulis tak ada bolpen, tulis ni pakai celup dakwah. Dia bawa imam ahlul hadis, nasirul sunnah, orang gelar dia imam ahli sunnah. Orang tanya dia, sampai bila nak bawa dakwah ni, duk usung rata dakwah ni, macam kita sekarang ni duk usung pendrive lah, duk usung buku, duk usung kita. Orang tanya, sampai bila? Ya imam, dia kata, akan aku bawa dakwah ini sehinggalah ke dalam kubur. Tidak ada istilah penamat kepada menuntut ilmu. Hebat tuan-tuan para imam kita yang kita nak ambil tauladan dan contoh. Tak perlu lagi pada hadis-hadis palsu yang orang duk baca. Cukup dah hadis-hadis yang sahih dan popular dalam masyarakat kita. Talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga liang lahat. Hadis ni palsu.